بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في أثناء بيانه رحمه الله الأصل الذي هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، قال: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، أي كما أن الله سبحانه وتعالى تفرد وحده بالملك والخلق والرزق، فيجب أن يفرد بالعبادة. قد مر معنا قول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. والمصنف هنا يقول: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجواب: لا. إذن يجب أن يفرد وحده بالعبادة، لا يدعى إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده تبارك وتعالى، لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan dari perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang penjelasan dari la ilaha illallah. Ya, di mana di antara penjelasan beliau, beliau berkata tentang la ilaha illallah yaitu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya dalam masalah peribadatan, ya, artinya hanya Dia sendiri yang berhak untuk diibadahi. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta ini, hanya Dia sendiri yang menguasai alam semesta ini, Dia Maha Esa dalam penguasaan alam semesta, maka Dia juga Maha Esa untuk diibadahi. Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendirian esa tatkala menciptakan, tatkala memberi rezeki, tatkala menguasai alam semesta ini, maka hanya Allah saja yang harus diibadahi saja, ya. Dan kita masih ingat tentang perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menjelaskan makna dari dua ayat dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Siapa Rabb tersebut? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan, wassamaa'a binaa'a, dan menciptakan langit sebagai, ya, atap bagi kalian, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, kemudian Dia keluarkan dari air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Ini semua Allah menciptakan sendiri. Allah yang menciptakan bumi sendiri, Allah yang menciptakan langit sendiri, Allah yang menurunkan hujan juga sendirian, Maha Esa, Allah yang menumbuhkan tumbuhan, Allah yang beri rizki. Kemudian di akhir ayat kata Allah: fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karenanya janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang kalian sembah selain Allah, padahal kalian mengetahui tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang beri rizki, tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah semata. Ibnu Katsir tatkala mengomentari ayat ini rahimahullah, beliau berkata: al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah, yang menciptakan ini semua dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan, yang beri rizki hanyalah Allah, dialah sendiri yang berhak untuk diibadahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tatkala penulis mengatakan la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, ya, bahwasanya sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan, ya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan alam semesta. Allah Maha Esa dalam peribadatan, kenapa? Karena dialah yang Maha Esa dalam menciptakan alam semesta ini. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum? Allah berfirman, apakah ada Tuhan yang lain yang beri rizki kepada kalian? Apakah ada Tuhan lain yang bersama Allah? Kalau ada Tuhan lain bersama Allah yang beri rizki, dia berhak untuk diibadahi. Kalau ada Tuhan lain yang menciptakan selain Allah, dia berhak untuk diibadahi. Jawabannya, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum. Apakah ada Tuhan lain yang menciptakan selain Allah, memberi rizki kepada kalian selain Allah? Aljawablah, jawabannya tidak ada. Kalau begitu, kalau hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta, kalau begitu hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia yang berhak untuk kita berdoa kepadanya, untuk kita takut kepadanya, bertawakal kepadanya, dan seluruh ibadah hanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilm yaqulun alladhi yud'a min dunillah wa tusraf lahu al-ibadah min dunillah yastahiq al-ibadah in tawaffarat fi ahad umur. الأمر الأول أن يكون مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا، ومعنى ملكا استقلاليا أي ملكه هو بنفسه دون أن يملكه الله إياه. فهل أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا ولو قليل؟ قال الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذا الاحتمال الأول بطل، لا يوجد مخلوق يملك ولا مثقال ذرة ملكا استقلاليا، بل الذي يملكه قل أو كثر إنما ملكه بتمليك الله له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا الاحتمال الأول بطل. احتمال آخر دون هذا، إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في هذا الملك أو في بعضه ولو في شيء قليل. فهل لله تنزه وتقدس شريك في الملك ولو في شيء قليل؟ الجواب ماذا؟ لا. قال الله وما لهم فيهما من شرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا إبطال الاحتمال الأول، ثم بعده إبطال الاحتمال الثاني. قال وما لهم فيهما من شرك، ما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي مشاركة ولو في شيء يسير. بطل الاحتمال الثاني. هناك احتمال ثالث، إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، إن وجد، هناك احتمال ثالث، إن وجد استحق أن يدعى، وهو أن يكون ظهير للمالك وعوين، المالك يستعين به ويستشيره، فأبطل الله ذلك في السياق في الآيات من سورة سبأ، قال وما له أي الله منهم من ظهير، فنفى الاحتمال الثالث. وما له منهم من ظهير، وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من عوين ومعين ومساعد ووزير ومشير، نفى ذلك وأبطله. أي لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوين للمالك، هذه احتمالات ثلاث بطلت. بقي احتمال رابع، أن وجد أيضا استحق أن يعبد، فأبطله رب العالمين بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. احتمال رابع هو أن يكون يملك الشفاعة عند المالك ابتداء، يعني بدون إذن المالك، فهل أحد يملك ذلك أن يشفع عند الله بدون إذنه؟ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، والشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، وربنا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فهذا السياق في سورة سبأ تأمله أخي المستمع الكريم تأملا جيدا ينفعك الله به في باب تقرير التوحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض العلم هذه الآية قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثت من عروقها، لأنها لم تبقي لمشرك متعلق، كل ما يخطر ببال المشرك شيء يتمسك به أبطل في هذه الآية إبطالا مرتبا، لا مالكا ولا شريك المالك ولا عوين المالك ولا يملك شفاعة عند المالك. إذن عبادة كل من يدعى من دون الله باطلة، هي من أبطل الباطل وأشد الضلال وأشنعه، ولا يستفيد منها صاحبها إلا الخسران. قال الله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه نتيجة من يلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله ويصرف أنواع من العبادة لغير الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya sesuatu boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa kepadanya, boleh kita serahkan ibadah kepadanya selain Allah, dia berhak untuk diibadahi kalau terpenuhi salah satu dari empat syarat, ya. Salah satu dari empat syarat. Yang empat syarat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, ya. Ayat tersebut berbunyi: "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard." Katakanlah, orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki meskipun hanya seberat dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Sedikit pun tidak mereka miliki. "Wa ma lahum fiihi min syirkin." Dan mereka tidak ikut serta dalam menciptakan langit dan bumi tersebut. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka tidak membantu Allah sama sekali. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang empat kemungkinan, ya, yang menyebabkan suatu zat atau seorang boleh disembah. Dan empat kemungkinan tersebut semuanya telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, sesuatu bisa disembah selain Allah. Kemungkinan pertama, kalau dia adalah pemilik alam semesta ini, atau dia memiliki sebagian dari alam semesta ini dengan kepemilikan yang merdeka. Artinya kepemilikan yang merdeka maksudnya apa? Dia bisa memiliki dengan sendirinya tanpa Allah berikan kepada dia. Ya. Kalau dia bisa memiliki ada sebagian dari alam semesta ini, bagian bumi ada yang dia miliki, bagian langit ada yang dia miliki, dan dia memiliki sendiri tanpa diberikan oleh Allah, maka ini berhak untuk disembah. Tetapi adakah makhluk yang seperti ini yang bisa memiliki sesuatu secara merdeka, ya, secara independen, tidak ada yang memberikan, tidak Allah tidak memberikan kepadanya meskipun sedikit? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Makanya Allah bantah, Allah mengatakan, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarrah." Katakanlah, wahai orang-orang yang disembah selain Allah, yang kalian menyangka disembah untuk selain disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah tersebut, la yamlikuuna mithqala dzarrah, mereka sama sekali tidak memiliki apapun di langit dan di bumi ini meskipun hanya sebesar dzarrah. Tidak ada yang mereka miliki. Semuanya kalau mereka miliki, Allah yang kasih. Tidak mereka independen secara mereka miliki itu semua. Maka kemungkinan pertama, suatu disembah selain Allah batal, ya. Karena yang bisa yang berhak disembah kalau dia punya kerajaan sendiri, dia miliki sendiri. Kita boleh sembah zat tersebut, kita boleh sembah orang itu. Dia punya kerajaan sendiri. Ternyata tidak ada yang punya sendiri. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang memiliki sedikit pun secara merdeka. Semua yang dimiliki oleh makhluk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki," katakanlah Allahumma malikal mulki, yaitu menguasai kerajaan ini, "tu'til mulka man tasya', kau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya', kau memuliakan, ya, yang kau kehendaki, kau menghinakan yang kau kehendaki, biyadikal khair, semua kebaikan berada di tanganmu." Oleh karenanya tidak ada makhluk yang memiliki, ya, bagian dari alam semesta ini meskipun sedikit secara merdeka, dia pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia saja diberikan, dia tidak berhak untuk disembah, kecuali kalau dia punya sendiri. Punya sendiri secara merdeka, tidak diberikan oleh Allah, dia punya sendiri, maka dia berhak disembah. Tapi ini tidak ada ceritanya. Taib, yang kedua, kemungkinan yang kedua suatu zat boleh disembah, kalau dia tidak bisa memiliki sesuatu, paling tidak dia ikut serta dalam kepemilikan. Meskipun hanya ikut serta dalam sebagian alam semesta ini, ya. Dan apakah ada yang ikut serta bersama Allah dalam menguasai alam semesta ini? Jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada yang ikut serta dalam menciptakan alam semesta, tidak ada ikut serta dalam mengatur alam semesta, tidak ada ikut serta dalam memiliki alam semesta ini. Tidak ada. Meskipun hanya sebagian, tidak seluruh alam semesta, mungkin hanya ikut serta dalam menguasai gunung, menguasai lautan, jawabannya tidak ada. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikut serta, ikut memiliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah kemungkinan kedua, kata Allah, "Wa ma lahum fihima min syirkin." Sama sekali mereka tidak punya ikut sertaan dalam menguasai alam semesta ini, sesuatu pun di langit maupun di bumi. Ya, kita ulangi ayatnya, kata Allah, "Qul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard." Katakanlah, orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki sesuatu pun di langit dan di bumi meskipun sebesar dzarrah. Ini kemungkinan pertama. Kepemilikan tidak telah dibatalkan. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirk, dan mereka sama sekali tidak punya keikutsertaan dalam memiliki alam semesta ini. Ya, yaitu orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak memiliki keikutsertaan kepemilikan dalam langit dan maupun di bumi. Kemudian kita lanjutkan, masih ada kemungkinan ketiga, suatu berhak untuk disembah. Ya, kalau dia memiliki ini maka dia berhak untuk disembah. Apa kemungkinan ketiga tersebut? Dia mungkin tidak memiliki, dia mungkin tidak ikut serta memiliki, ya. Mungkin dia adalah penolong. Kalau dia menolong, menolong raja, maka dia berhak untuk diibadahi. Kalau dia menolong Allah, ya, mungkin dia adalah konsultan bagi Allah, mungkin Allah minta pendapat dia, ya, ini mungkin berhak untuk disembah. Ya, mungkin berhak untuk disembah. Tapi apakah ada makhluk yang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala membantah, "Wa ma lahu minhum min dhahir." Sama sekali Allah tidak butuh pertolongan mereka. Allah tidak butuh musyawarah mereka, Allah tidak butuh pendapat mereka. Allah menciptakan alam semesta dengan bebas sendirian, ya, tidak ada yang berhak memiliki bersama Allah, dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Seandainya ada yang pernah membantu Allah dalam menciptakan alam semesta, seandainya ada yang beri pendapat kepada Allah dalam mengatur alam semesta, seandainya ada yang beri masukan kepada Allah dalam mengatur alam semesta, mungkin dia berhak untuk disembah. Tapi ternyata tidak ada. Allah sendiri yang dalam menciptakan, dalam mengatur, dalam menguasai alam semesta, tidak ada yang kasih masukan, tidak ada yang bantu sama sekali. Ya, sama sekali. Maka, ya, seandainya ada yang beri masukan kepada Allah, maka dia berhak disembah. Tapi jawabannya tidak ada sama sekali. Tinggal kemungkinan yang keempat. Kalau seorang memiliki hal ini atau suatu zat memiliki hal ini, maka dia berhak untuk disembah. Yaitu kapan? Kalau dia berhak memberi syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi syafaat secara merdeka, tidak perlu minta izin sama Allah, bisa beri syafaat kepada si fulan, maka orang ini berhak untuk disembah. Kenapa dia bisa memberi pertolongan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, apakah ada makhluk yang beri syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Makanya Allah bantah kemungkinan yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina." Dan tidak ada syafaat yang bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perhatikan di sini. Ya, seandainya ada orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia berhak untuk diibadahi. Tapi jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah." Tidak ada yang bisa bermanfaat syafaatnya di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat tidak mungkin bisa berjalan di sisi Allah kecuali dengan izin Allah kepada pemberi syafaat dan keriduan Allah terhadap yang diberi syafaat. Ini dua syarat. Yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah dan yang mendapatkan syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin meridhoi yang diberi syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Ahli tauhid. Meskipun yang memberi syafaat mau kasih syafaat, tapi ternyata yang mau diberi syafaat bukan ahli tauhid, tidak akan dapat syafaat. Harus bertauhid. Oleh karenanya Nabi SAW, ya, tatkala ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan bagian besar dari syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ya, ini menunjukkan dia harus bertauhid. Semakin dia bertauhid, maka dia akan mendapatkan syafaat bagian besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menjelaskan, yang berhak dapat syafaat hanya yang bertauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. "Wa inni dakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Adapun doa saya yang pasti dikabulkan, saya simpan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. "Wa innaha na'ilatun insyaallah man la yusyriku billahi syai'." Perkataan dia terhadap Nabi. Syafaat ini pasti sampai insyaallah kepada orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi Nabi memberi syafaat, tapi syafaatnya tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Perhatikan perkataan Nabi ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhak dapat syafaat hanyalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan disinilah dari kita lihat konteks dari surat dalam ayat dari surat As-Saba, dari surat Saba ini, ya, menunjukkan, ya, bagaimana Allah membatalkan seluruh kemungkinan-kemungkinan untuk disembah selain Allah. Kita ulangi ayatnya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah orang-orang sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki suatu pun di langit dan di bumi meskipun hanya sebesar dzarrah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan bahkan mereka bukan cuma saja tidak memiliki, mereka juga tidak ikut serta ya dalam pemilikan tersebut. Mereka tidak menciptakan dan mereka juga tidak ikut serta dalam memiliki. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka sama sekali tidak membantu Allah dalam menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, dan mereka juga tidak bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, hadhil ayah qata'at syajaratasy syirk. Ayat ini membantai dan telah menumbangkan pohon kesyirikan dari akarnya. Dari akarnya semuanya ditebang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak membiarkan seorang musyrik punya pegangan sama sekali. Setiap sesuatu yang terbetik di benak orang musyrik untuk dijadikan pegangan supaya bisa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada raja yang menciptakan dengan sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang menyertai Allah dalam pemilikan, tidak ada. Tidak ada juga yang membantu Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak disembah, tidak ada. Dan tidak ada juga yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau begitu yang berhak disembah cuma Allah semata. Karena selain Allah tidak memenuhi persyaratan untuk disembah. Yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tidak memenuhi persyaratan untuk disembah. Oleh karenanya barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendatangkan kebatilan yang paling batil, dia telah terjerumus dalam kesesatan yang paling besar, dia telah terjerumus dalam kesesatan yang paling buruk, dan dia tidak akan meraih kecuali hanya kerugian. Allah berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffa ila al-ma'il yablugha fa huwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya Allah yang memiliki dakwah yang doa yang benar. Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan permintaan mereka sama sekali, kecuali seperti orang yang mengambil air sementara dia bentangkan tangannya, ingin dia angkat air tersebut kepada mulutnya, tidak bisa, airnya tumpah terus ya, dia berusaha tapi airnya tumpah terus. Dan demikianlah doanya orang-orang kafir, kecuali doa mereka hanyalah hanyalah sirna, tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah hasil dari orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya meraih kerugian. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وتفسيرها اي لا اله الا الله الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابي وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعل كلمه باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قول المصنف وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، هذا كلام عظيم. المصنف يفسر لا إله إلا الله بالقرآن، يفسر لا إله إلا الله بالقرآن، ذكر هنا آيتين من القرآن فيهما تفسير لا إله إلا الله، ولهذا انتبه لتفسير لا إله إلا الله ولمعناها في ضوء الآيتين اللتين ساقهما المصنف. ومثل هذا الصنيع صنيع في كتابه المبارك كتاب التوحيد، قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ثم أورد في الباب أربع آيات وحديث واحد. وبهذا تدرك مكانة علم هذا الرجل وإمامته ونصحه. فهنا يقول تفسير الذي يوضحها، هناك يقول تفسيرها ويورد آيات، وهنا يقول تفسير الذي يوضحها ويورد آية من كتاب الله أو آيتين من كتاب الله. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا فيه تفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ذكرت هنا بالمعنى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا قلنا هي للتبرئة، لا لا لا التبرئة والبراءة. ولهذا بدلا أن يقول لا إله إلا الله أتى بمعناها وهو البراءة، قال إنني براء مما تعبدون. هذا في الدلالة مثل دلالة لا إله إلا الله، لأن لا إله فيها إعلان البراءة، إلا الله فيها إثبات التوحيد والإخلاص لله. قال إنني براء مما تعبدون، أي متبرئ من كل ما يعبد سوى الله. ولهذا استثنى الله قال إلا الذي فطرني استثنى، ومع الاستثناء ذكر البرهان للتوحيد. قال إلا الذي فطرني، أي إلا الذي تفرد بإيجادي من العدم وخلقي بعد أن لم أكن، هذا وحده الذي له عبادتي، ومن سواه أبرأ منه، لا يستحق من عبادة شيء لا قليل ولا كثير، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي إلا الذي فطرني فإني أخلص العبادة له، أفرده بالعبادة وأوحده ولا أجعل معه شريك، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة، أي لا إله إلا الله التي ذكرت في الآية المعنى، جعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة لا إله إلا الله باقية في نسل وذرية إبراهيم لتكون معتصما ومفزعا يفزعون إليها ويعتصمون بها ويحافظون عليها، وهي لمن وفقه الله وهداه من ذريته. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau menjelaskan ya dengan perkataan beliau, wa tafsiruha ladzi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Maksudnya adalah tafsir la ilaha illallah ya yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali aku berlepas diri kecuali hanya kepada yang menciptakan aku, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan beri petunjuk kepadaku. Kemudian kata Allah, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Allah menjadikan kalimat ya tersebut, kalimat tauhid, akan terus berjalan tetap pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali kepada kebaikan. Inilah tafsir dari la ilaha illallah ya. Karena la ilaha illallah dalam ayat ini disebutkan secara makna. Allah tidak menyebutkan la ilaha illallah, tapi Allah menyebutkan maknanya. Perhatikan di sini. Allah berfirman, tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun illadhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Itulah sama dengan la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perkataan penulis tatkala beliau menafsirkan la ilaha illallah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini adalah perkataan yang sangat agung. Kenapa? Beliau menafsirkan la ilaha illallah dengan Al-Qur'an. Beliau menafsirkan la ilaha illallah dengan Al-Qur'an. Dan dalam buku ini, dalam Usul Salatha, beliau menyebutkan tafsir la ilaha illallah dengan dua ayat. Dalam kitab beliau yang lain, ya, dalam kitab beliau yang lain, yaitu dalam kitab Tauhid, beliau membuat sebuah bab, judulnya bab tafsir Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir Tauhid dan tafsir la ilaha illallah. Ya. Apa yang beliau bawakan dalil dalam ayat, dalam bab ini? Beliau menyebutkan 4 ayat dan 1 hadis. Ya. Jadi beliau menafsirkan la ilaha illallah dengan dalil, dengan Al-Quran dan hadis. Dari sini kita tahu bahwasanya ternyata ilmu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ya, beliau adalah seorang imam dan beliau adalah seorang yang sangat memberi nasihat, berusaha menasihati umat ini, sehingga beliau tatkala menafsirkan la ilaha illallah tidak tafsir sembarang, tapi beliau mendatangkan ayat untuk menafsirkan la ilaha illallah, ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an. Ya, perhatikan di sini kita kembali. Tatkala beliau menafsirkan la ilaha illallah, beliau membawakan ayat ya yang la ilaha illallah terkandung dalam ayat tersebut secara makna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayah dan kepada kaumnya, la ilaha illallah. Sebenarnya demikian. Jadi Ibrahim berkata kepada kaumnya la ilaha illallah, tapi ungkapannya berbeda. Tapi maknanya sama, ungkapannya berbeda. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Ini sama dengan la ilaha illallah. Jadi la sebagaimana pernah kita jelaskan, la ilaha, la di situ ketiadaan, maksudnya apa? Ketiadaan untuk berlepas diri. Ya, la ilaha artinya aku berlepas diri dari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini persis seperti dalam ayat ini. Innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Ya. Dan ini menunjukkan Ibrahim mengumumkan sikap berlepas diri dari beliau dari seluruh yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian illallah, kecuali Allah yang aku sembah, sama dengan perkataan Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk disembah. Ini menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perkataan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, artinya dia mutabarrik, dia berlepas diri dari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dia mengecualikan illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Dan inilah sama persis seperti la ilaha illallah. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, itu yang berhak disembah. Dialah Allah yang Maha Esa. Esa tatkala menciptakan aku, tidak ada yang membantu Allah tatkala menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada, ya. Dia telah menciptakan aku, dulunya aku tidak ada, sekarang menjadi ada. Dia sendirian. Ya, maka dia pula sendirian yang berhak untuk aku ibadahi. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak untuk diibadahi, dan aku berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah sedikit apapun tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan jelas dari Nabi Ibrahim. Beliau berkata, "Innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku, sungguhnya dia yang memberikan petunjuk kepadaku. Ya, jadi dialah Allah yang menciptakan aku, yang berhak untuk aku ikhlaskan ibadah kepadanya, yang berhak untuk aku esakan ibadah kepadanya. Tidak ada syarikat baginya, karena aku berlepas diri daripada kalian yang kalian sembah seluruhnya, kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakan aku. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Ibrahim pun menjadikan kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang kekal, ya, di keturunannya, ya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya bahwa kalimat ini, perkataan Nabi Ibrahim ini, intisarinya adalah la ilaha illallah. Kemudian dia menjadikan kalimat ini sebagai kalimat bagi keturunannya, ya, agar mereka menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai pegangan, sebagai tempat kembali, dan mereka jaga kalimat la ilaha illallah. Dan bagi siapa yang bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kalimat la ilaha illallah ini. Thumma awrada rahimahullahu taala mithalan akhar min al-ayat al-mufassirah li la ilaha illallah, lakin nu'ajjiluha ila liqa'ina القادم رحمه لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala tatkala menafsirkan la ilaha illallah, tadi telah kita sebutkan ayat tentang kalimat berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain yang juga menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi insyaallah kita akan tunda pembahasan ayat kedua yang merupakan tafsiran la ilaha illallah pada kajian besok biiznillahi taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan bahasan yang penuh manfaat. Dan untuk Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan pelajaran kita di sore hari ini. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita buka sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Parsono di Mampang, Jakarta Selatan yang bertanya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang makna menyembah selain Allah. Alasan orang-orang yang tidak menyembah selain karena mereka tidak sujud dan ruku di tempat ibadah tersebut, melainkan hanya berdoa dan menjadikan perantara kepada Allah. Mohon penjelasan dari hal ini. Marra ma'ana wa la'alla as-sa'il al-karim kana mutabi'an. Marra ma'ana mafhum al-ibadah. والعبادة ليست الركوع والسجود فقط أو الصلاة، فالعبادة تتناول أمور من أعظمها الدعاء. قد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله. فمن أتى ضريحا أو قبرا أو غير ذلك وسأله دعاه أن يقضي حاجته، أن يشفي مريضا، أن يفرج كربا، أن يرزقه ولدا، إلى غير ذلك. توجه إليه. فهذا هو الشرك، حتى وإن سماه وساطة أو سماه شفاعة، فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات. فوإن كان إن ذهب إلى القبور لا يركع ولا يسجد، لكنه يدعو المقبورين من دون الله، فهذا صرف لهم هذه العبادة التي هي عبادة الدعاء. والله يقول ومن أضل مما يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Kita pernah jelaskan pembahasan ini, dan insya Allah yang bertanya pernah mengikuti pembahasan ini tentang waktu kita menjelaskan tentang definisi ibadah, ya, definisi ibadah, ya. Karena telah kita jelaskan ibadah itu bukan cuma ruku, bukan cuma sujud, bukan cuma salat. Ibadah itu banyak, contoh-contohnya banyak. Dan di antara ibadah yang paling agung adalah berdoa. Di antara ibadah yang paling agung adalah berdoa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Doa itu intisari ibadah, ya, karena benar-benar seorang sangat menunjukkan dia beribadah tatkala berdoa. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jadi, doa yang syirik paling sesat adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang datang ke kuburan atau datang ke dharih, semacam kubah atau bangunan di atas kuburan, kemudian dia minta kepada penghuni kubur, minta untuk dimudahkan urusannya, minta untuk dihilangkan penderitaan yang dia alami, minta agar diberikan rezeki, diberikan anak misalnya, ya, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Dan syirik yang paling nyata berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun dinamakan dengan nama-nama yang lain, tidak akan merubah hakikat. Mau dinamakan saya hanya minta syafaat, hanya perantara, syafaat, wasita, ini semua tidak akan merubah hakikat. Ya, perubahan nama tidak merubah hakikat. Hakikatnya dia sedang menyerahkan ibadah kepada Allah. Di antara ibadah tersebut adalah berdoa. Meskipun dia tidak sujud, meskipun dia tidak ruku, dia berdoa kepada selain Allah, itu merupakan syirik. Dan Allah berfirman, "Man adhallu mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan dikabulkan doanya sampai hari kiamat? Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat Syekh, demikian Bapak Parsono. Berikutnya dari pendengar kita yang dari pesan singkat kembali dari plakat tinggi yang bertanya, "Ya Syekh, mohon penjelasannya terkait dengan hukum dari orang yang diduga sebagai dukun yang menyembelih hewan kurban, apakah diperbolehkan?" Jazakallahu khairan Syekh. Fawas, maksudnya dia diduga dukun dan dia tugasnya menyembelih kurban. Iya, ya, dia ditugasi untuk menyembelih hewan kurban, apakah diperbolehkan? النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكهان أشد التحذير ومن إتيانهم، قال من أتى كاهنا أو عرافا. فمجرد الاتهام هذا لا يكفي إذا كان بين المسلمين، فالأصل أنه على البراءة والسلامة. إذا تحققوا أنه فعلا من الكهان، فالذي ينبغي عليهم اجتنابه والتعامل مع غيره. Nabi SAW telah memperingatkan dengan peringatan keras tentang bahayanya para dukun. Peringatannya sangat keras, dan juga peringatan untuk mendatangi para dukun tidak boleh, ya, baik dukun ataupun paranormal, ya. Jadi adapun orang tersebut, kita tidak boleh hanya sekedar menuduh, ya. Kita tuduh kalau tidak ada bukti enggak boleh. Karena asalnya setiap muslim itu selamat. Tidak boleh kita tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Tetapi kalau sudah jelas benar-benar terbukti dia adalah dukun, maka hendaknya dijauhi dan suruh orang lain yang melaksanakan penyembelihan tersebut. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Nah, karena waktu yang terbatas, kami hanya mencukupkan dua pertanyaan dari pesan singkat di sore hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang akan bertanya atau yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Dan kami memohon untuk fadilatul syekh menyampaikan ikhtitam. Narju min fadilatikum al-ikhtitam syekh. Naam, nasallahu azza wa jalla an taqabbal minna ajma'in wa an yuwaffiqana li kulli khair wa an yanfa'ana bima'allamana wa an yazidana ilman wa tawfiqan wa an yusliha lana sya'nana kulla innahu sami'un qaribun mujib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari di tanah air atau siang hari di kota Madinah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberi taufik bimbingannya kepada kita menuju kepada perkara-perkara yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Demikian para mirsa, kita lanjutkan kajian kita besok insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.